Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah telah memberikan anugerah iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita sampai ayat 59 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu man fa'ala haza bi'alihatina innahu laminal zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Ini adalah perkataan kaum Nabi Ibrahim atas tindakan Nabi Ibrahim terhadap patung-patung sesembahan kaumnya. Kaum tersebut mengatakan bahwa menghancurkan patung itu adalah kezaliman. Padahal sebenarnya orang zalim itu adalah orang yang menyembah patung atau selain Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kezaliman itu ketika makhluk menyembah Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan yang tidak menciptakannya, menyembah makhluk yang sebenarnya tidak layak disembah. Jadi sebenarnya ayat 59 ini dari pernyataan kaum Nabi Ibrahim memiliki logika yang terbalik. Menghancurkan patung disebut kezaliman, menyembah Allah disebut kezaliman, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar disebut dengan kezaliman, berbuat baik dilihat sebagai satu hal kesalahan. Ini terjadi ketika umat telah memiliki kerusakan mental yang begitu besarnya, sehingga yang benar dinilai sebagai suatu hal yang salah dan yang salah dinilai suatu hal yang benar. Untuk itulah Allah mengutus para nabi. Dalam kondisi seperti inilah perlu pahlawan-pahlawan pembela kebenaran. Pada saat ini Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menegaskan bahwa yang benar itulah yang harus kita pertahankan karena kebenarannya, dan yang salah harus dilenyapkan karena memang yang salah tidak layak untuk kita pertahankan dan kita bela. Telah hadir di studio Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 59 dari surat Al-Anbiya ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita disuguhkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang apa selanjutnya peristiwa yang terjadi atau kondisi yang terjadi pada saat itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu. Ini tergambar dari firman Allah, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka kemudian mengatakan, siapa yang melakukan hal ini terhadap Tuhan kami. Betul-betul kejadian saat itu begitu sangat menghebohkan, benar-benar merupakan suatu hal yang membuat mereka terpukul, ya. Karena Tuhan yang mereka agungkan selama ini harus mereka lihat kehancurannya. Tuhan yang mereka anggap hebat, yang mereka minta segala kebaikan, mereka minta kesejahteraan dan sebagainya, ternyata tidak mampu bahkan melindungi diri mereka sendiri, ya. Hancur berkeping-keping, tinggal satu buah patung yang paling besar. Nah, menarik di sini ketika mereka mengucapkan qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Ya, mereka mengatakan man fa'ala haza, siapa yang melakukan ini. Ini dengan memakai redaksi man. Man itu di dalam bahasa Arab itu dipergunakan untuk sesuatu yang berakal, sedangkan kalau ma itu dipergunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Nampak jelas di sini bahwa ketika mereka mengatakan man fa'ala haza, mereka benar-benar tidak yakin bahwa Tuhan yang paling besar, patung yang paling besar yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itulah yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Ya, mereka menganggap tidak mungkin patung yang paling besar ini menghancurkan. Kenapa? Karena di dalam logika mereka bahwa patung itu tidak mampu bergerak, tidak mungkin bisa menghancurkan. Ya, kalau logika mereka berjalan, Tuhan yang mereka anggap itu hebat dan kuat, ya hanya tinggal satu patung saja yang paling besar, tentu kemudian mereka berpikir, oh ini Tuhan yang besar, tidak setuju ada Tuhan-Tuhan yang kecil, tidak setuju ada patung-patung Tuhan yang kecil, sehingga akhirnya dia hancurkan. Tetapi sekali lagi, ternyata logika mereka di sini ternyata masih sehat. Dalam artian apa? Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa orang yang sudah menghancurkan patung ini? Tidak mungkin patung yang besar ini, yang tertinggal ini yang menghancurkan patung yang lainnya. Ya, ternyata di dalam sikap kezaliman mereka, sikap kemusyrikan mereka, ya, logika mereka yang selama ini tertutupi oleh hawa nafsu mereka itu ternyata masih ada logika sehat yang mereka masih miliki. Nah, menarik di sini bahwa ternyata memang kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menggambarkan tentang hal itu. Betapa bejat, seberapa bejatnya seorang manusia, seberapa kufurnya seorang manusia akan tetapi dia masih punya akal sehat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang begitu sangat membahayakan, fa iza ghasyahum mawjum minaz-zulali da'allah mukhlishina lahuddin. Ya, pada saat mereka berada di tengah lautan dan dihantam oleh ombak yang begitu sangat besar, dipermainkan oleh ombak, oleng ke sana, oleng kemari, da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka kembali kepada akal sehat mereka dan mereka kemudian meminta kepada Allah dengan hati yang begitu sangat ikhlas. Nanti di ayat selanjutnya kita akan dibawa kepada satu gambaran betapa ternyata akal sehat mereka itu masih ada begitu. Ya, ini tergambar dari firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat selanjutnya, faraja'u ila anfusihim faqalu, mereka kemudian akhirnya sadar, maha ula yantikun, yang berbicara saja tidak sanggup Tuhan-Tuhan ini, konon lagi untuk menghancurkan yang lainnya. Ya, kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang kufur saja masih punya akal sehat, tahu kembali kepada Allah, tahu bahwa penciptanya itu adalah Allah, tahu bahwasanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu ternyata tidak mampu memberikan banyak manfaat, ketika akal sehat itu kembali, maka bagi seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang jauh lebih besar untuk bagi seorang mukmin untuk kembali kepada akal sehatnya, untuk kembali kepada kesadarannya. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam jiwa itu membukakan saraf-saraf kesadaran kita. Ya, karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita mudah untuk memahami dan menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta dan lagi Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, mari coba untuk tetap membangkitkan kesadaran kita. Mari coba untuk tetap membuka pikiran kita, membuka akal sehat kita, sehingga akhirnya kita menjadi semakin memahami bahwa kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya cara yang terbaik buat kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Tidak seperti umat Nabi Ibrahim yang ketika Tuhan mereka dihancurkan, mereka kemudian menjadi ribut, menjadi heboh, menjadi tidak ketentuan. Kenapa? Karena jiwa mereka sudah tertutupi oleh hawa nafsu, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi jauh lebih sulit. Saya kira itu saja, Nal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil dalam ayat 59 ini. Yang pertama, gunakan akal sehat. Manusia secara naluri mengarah kepada kebaikan. Manusia secara naluri memiliki insting untuk bertuhan. Arahkan naluri dan akal sehat itu untuk menuhankan Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, la minal zalimin, dapat kita ambil kesimpulan darinya bahwa manusia dapat dinilai sebagai pecundang dan pahlawan, tergantung siapa yang menilai. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim dinilai sebagai pecundang, dinilai sebagai orang yang zalim. Karena apa? Karena memang pola pikir kaumnya sudah tidak sehat lagi. Pola pikir kaumnya telah rusak dan melihat bahwa kebaikan adalah kezaliman. Namun, umat Islam sekarang sebagai penganut ajaran nabi-nabi, diantaranya Nabi Ibrahim, melihat bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pahlawan, adalah seorang yang sangat berjasa bagi bangsa dan bagi agama yang kita cintai ini. Untuk itu, berbuat baiklah Anda, karena kebaikan itu bukan untuk dinilai sebagai pecundang dan pahlawan. Berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah cukup bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.